Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar yang kami hormati, di mana saja berada, kembali lagi kita melalui siaran dari Radio Republik Indonesia yang kita cintai bersama acara Penyejuk Keimanan. Kali ini kita akan menyampaikan ayat 173 dari surat Al-A'raf yang mana masih punya kaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu berkaitan tentang pengkhianatan orang-orang Yahudi terhadap perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Aw takunu innama asyraka abauna min qabl wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim. Apa tuhliku bima fa'alal mubtilun. Artinya, atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka, maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu. Dalam gambaran ayat ini, seakan-akan Allah ingin memotong alasan mereka ketika melanggar manhaj Allah atau ketika melanggar syariat yang sudah diturunkan, dengan mengingat janji fitrah atau tabiat yang terdapat di setiap manusia. Dan ini juga sudah disinggung dalam pertemuan yang sebelumnya, yaitu ketika Allah berfirman alastu birabbikum, di sini dijawab dengan bala, dalam arti kata, artinya bala di sini adalah betul-betul kami menyaksikan bahwasanya Allah lah yang menciptakan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bagi setiap makhluk bahwasanya harus mengimani fitrah ini, bahwasanya Allah lah sebagai Tuhan mereka semuanya. Tetapi inilah yang juga yang dapat menghancurkan mereka, disebab mereka itu lupa terhadap fitrah, disebabkan gerakan syahwat dalam ruang, dalam lingkup ikhtiar mereka, sehingga mereka melupakan manhaj Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan contoh lain, Ustaz Perdana, ketika Nabi Adam diciptakan, anak-anak Nabi Adam sebahagian melupakan manhaj yang sudah Allah gariskan, sehingga itulah mereka, dengan lupa mereka itu disebabkan mereka itu sangat mudah sekali melanggar manhaj Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada narasumber kita, Ustaz Ahmad Perdana dan Ustaz Zainal Arifin, kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Fadzilul Haq. Menarik sekali dalam kajian kita pada hari ini, karena di dalam ayat 173 dari surat Al-A'raf ini kembali kita bisa menemukan gambaran atau penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana sebenarnya logika berpikir orang yang melakukan tindakan syirik itu sebenarnya sangat salah. Kalau di dalam ayat terdahulu Allah sudah menegaskan bahwa untuk menolak segala argumen yang dipergunakan oleh orang-orang yang melakukan tindakan syirik, Allah terlebih dahulu sudah menggambarkan kepada mereka bahwa seluruh makhluk yang diciptakannya, terutama sekali manusia, itu sudah mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum? Qalu bala. Ketika dipertanyakan, bukankah aku adalah Tuhanmu, seluruh makhluk seluruh manusia yang masih berada di alam ruh mengatakan kami semua beriman. Nah, di dalam ayat 173 ini Allah kembali menggambarkan dan menegaskan tentang bagaimana logika berpikir yang dipergunakan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan syirik itu adalah salah. Ketika mereka mengatakan autaqulu innama asyraka abauna, sesungguhnya bapak-bapak kami juga adalah orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Kesalahan di dalam cara berpikir seperti ini adalah karena Al-Quran sendiri sudah menggambarkan bagaimana di dalam keterangan ayat yang lain mereka itu malah menisbahkan dengan bangga memperjuangkan dan membela keyakinan yang telah dianut oleh bapak-bapak mereka. Wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Ketika dikatakan kepada mereka ikuti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, mereka malah mengatakan dengan bangga kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari para bapak-bapak kami terdahulu atau kakek-kakek kami. Nah, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi kembali menegaskan bahwasanya cara berpikir mereka ini salah. Kalau mereka mengatakan bahwasanya kami mengikuti ini ya, karena bapak-bapak kami adalah orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Bapak siapa yang melakukan perbuatan syirik? Kalau mengatakan bapak kami, coba urut kembali. Siapa manusia yang pertama sekali diciptakan di alam semesta ini? Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertauhid. Orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi argumen seperti ini tidak layak untuk dipergunakan oleh mereka karena sebenarnya bapak dan kakek kita yang paling pertama itu adalah Nabi Adam yang betul-betul mengakui ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz Haribin. Di sini intinya dari apa yang sudah dibicarakan oleh Ustaz Perdana tadi adalah mereka itu lupa tentang janji fitrah. Dan yang kedua, mereka selalu mengikuti tradisi nenek moyang mereka. Kira-kira contoh yang terjadi di masyarakat sekarang ini apa Ustaz Arifin, yang tradisi-tradisi yang mana itu memang betul-betul melanggar manhaj Allah Subhanahu wa taala? Iya. Sesuai dengan ayat ini dan tadi sudah diterangkan oleh Ustaz Perdana dan juga Ustaz Fajrul, benar sekali bahwa tradisi nenek moyang yang paling dasar yang sangat dipertentangkan oleh Islam adalah kemusyrikan. Tidak seluruh tradisi nenek moyang itu salah. Indonesia pun mengenal adat, budaya, dan tradisi. Dan itu kita lestarikan selama dia tidak bertentangan dengan akidah tauhid. Selama dia bertentangan dengan kemusyrikan, itulah yang kita pertanyakan dan kita persalahkan. Kenapa? Karena kenapa kita mempersalahkan tradisi kemusyrikan itu? Karena sesuai dengan ayat 173 dari surat Al-A'raf yang kita kaji pada hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan afatuh likuna bima fa'alal mubathilun. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Artinya apa? Karena kemusyrikan itu adalah kesesatan. Kenapa kok musyrik itu sesat? Dan kenapa kok kalau sudah sesat harus diikuti? Musyrik itu adalah kesesatan karena memang banyak sekali ayat suci Al-Quran yang mengatakan bahwa ketauhidan itu adalah mudah, logis, dan membahagiakan, sementara kemusyrikan itu sesat, menyengsarakan, dan menyusahkan. Contohnya yang sederhana, laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Kalaulah di alam semesta ini ada 2, 3, 4, 5 Tuhan, maka alam semesta ini akan rusak. Tapi karena alam semesta ini tidak rusak, itu bukti bahwa alam semesta ini tidak terdiri dari 2, 3, atau 4 Tuhan. Berarti dia hanya terdiri dari satu Tuhan. Maka ketika ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menyusahkan dirinya sendiri. Iya. Kenapa kok ini harus diikut? Ini sebenarnya ingin mau mudahnya saja. Iya. Karena kemusyrikan itu adalah menyembah patung, menyembah bulan, matahari. Kenapa? Karena dia tidak memiliki manhaj, tidak memiliki perintah dan larangan. Jadi ketika kita menyembah patung, patung kan tidak punya aturan main. Jadi manusia dapat berbuat suka-suka hati. Yang begini inilah yang digemari oleh manusia. Iya, mungkin pada maka disebut dengan sesat. Gitu ya. Ini contoh yang diutarakan Ustaz Arifin adalah patung. ada yang tradisi di Indonesia begini, Ustaz Ahmad Perdana, seperti memperingati Maulid Nabi atau seperti memperingati hari-hari besar Islam. Tapi di dalam memperingati itu ada bentuk sesajen. Gitu. Apakah ini memang termasuk kajian kita dalam ayat ini? Kalau kira-kira termasuk, kira-kira apa solusinya, Ustaz? Iya, sebelumnya kita dudukkan dulu pemahaman kita tentang syirik. Syirik itu adalah menganggap, menyembah dan menganggap adanya kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kekuatan yang lebih besar selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun anggapan, apapun pemahaman, ketika sesuatu itu memiliki kekuatan yang mampu menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah dianggap syirik. Ketika kita menganggap seorang manusia mampu memberikan keselamatan, mampu membantu diri kita, menyelamatkan kita dari berbagai persoalan, ya, hanya dia yang memiliki kekuatan itu, bukan atas dasar pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita lakukan itu juga adalah merupakan suatu perbuatan syirik. Jadi segala macam sikap dan tingkah laku, apakah dengan memberi sesajen, sekarang sesajen atau melakukan apa namanya melempar ke laut dan sebagainya, kalau ternyata dipahami bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah untuk mendapatkan keselamatan, ya. Ya. Dari sesuatu yang kita percaya kekuatannya, maka itulah yang dianggap dengan perbuatan syirik. Jadi percaya kepada keris karena keris memiliki kekuatan, itu adalah syirik. Percaya kepada paranormal yang mampu memprediksikan kehidupan kita ke depan, itu juga adalah merupakan perbuatan syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam keterangan firman-Nya sudah sangat tegas mengatakan walillahi ghaibus samawati wal ard. Hanya Allah yang mengetahui apa yang gaib baik di atas langit maupun di bumi. Ketika para rasul dan utusannya mengetahui hal yang gaib, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar, ya, ghulibatir Rum, ya, Rasulullah memberikan kabar gembira untuk beberapa tahun yang akan datang umat Islam akan memenangkan peperangan. Pengetahuan gaib yang diketahui oleh rasul itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih tahu oleh Allah, baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya. Jadi sekali lagi intinya adalah bahwa perbuatan syirik itu adalah ketika seseorang menganggap adanya kekuatan lain di samping kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Iya, sungguh menarik ini Ustaz Zainal. Ketika Al-Qur'an memberitahukan nanti pada suatu masa Ghulibatir Rum akan menang kan gitu. Tapi ini untuk tradisi saat sekarang ini Ustaz. Ada entah itu dikatakan orang pintar, orang apa begitu kan, dia mengatakan bahwasanya Indonesia untuk tahun 2009 ini akan mengalami bencana besar-besaran. Bagaimana sikap kita terhadap ini supaya kita tidak termasuk golongan orang yang menduakan, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala? Iya. Jadi sebenarnya ada prediksi yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Iya. Dan itu sifatnya bukanlah suatu dia mengetahui secara hakikat, bukan dia mengetahui suatu hal yang gaib seperti pengetahuan Badan Meteorologi dan Geofisika bahwa Indonesia akan mengalami hujan, sehingga ramalan cuaca karena dari situ akan curah hujannya tinggi, diperkirakan banjir, akan timbul bencana seperti kata Ustaz Fajrul. Ini berdasarkan ilmu pengetahuan, dan itu dibenarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu dapat memperkirakan. Contoh dalam hal ini, ketika seorang anak belajar sungguh-sungguh, dia diperkirakan dan diprediksikan bahwa akhir tahun dia akan lulus karena dia belajar sungguh-sungguh. Tetapi itu bukanlah hak mutlak. Karena apa? Karena Allah selain menetapkan hukum yang disebut dengan hukum kausalitas atau sunnatullah, aturan main yang berlaku di alam ini, Allah juga mempunyai aturan main yang dapat merubah semua segala sesuatu itu dengan kehendaknya, dengan ucapannya kun fayakun tadi. Jadi umat Islam walaupun mengakui sunnatullah kata Ustaz Fajrul tadi, bagaimana boleh nggak kita mempercayai ini selagi itu berdasarkan sumber ilmu pengetahuan, silahkan. Tetapi satu catatan penting bahwa itu tidaklah semuanya absolut pasti terjadi. Maka disebutkan tidak selalu mendung itu artinya turun hujan. Karena bisa saja mendung tapi tidak turun hujan. Sementara kalaulah prinsip atau prediksi itu berdasarkan ilmu hitam, misalnya apa, datang ke ahli dukun misalnya, itu tentu saja dilarang oleh agama. Itulah yang perlu dihindari, itu kan, perlu dihindari. Karena penekanan dalam ayat 173 ini dari surat Al-A'raf, jangan sampai kita melupakan fitrah yang mana Allah ciptakan dahulu daripada hawa nafsu kita. Iya. Karena hawa nafsu itu sangat membahayakan kita. Benar. Sebagaimana Rasulullah selalu mengatakan setelah terjadi peperangan yang begitu dahsyat dalam peperangan Badar, bahkan Rasulullah mengatakan itu barulah perang kecil. Karena yang perang paling besar itu adalah hawa nafsu. Sebelum diciptakan hawa nafsu dalam kaitan ayat ini, Allah sudah membuat kesaksian. Kesaksian supaya mengakui seluruh makhluk ini bahwa mengakui bahwasanya akulah, kata Allah, yang menciptakan kalian semua, dengan tidak ada satu makhluk pun menolak tentang ciptaan Allah itu. Dan yang kedua, penyimpangan terjadi. Orang selalu mengikuti tradisi nenek moyang dalam tanda kutip bahwasanya mereka itu melanggar manhaj Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita ini dapat kita perbaiki lagi sikap dan langkah kita ke depan. Insyaallah. Saya Fazlur Haq bersama saya tim Safir Al-Azhar, yaitu Ustaz Ahmad Perdana dan Ustaz Arifin. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah habis. Udah.